Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai pada pembahasan wazan fi'il tsalatsi mazid dengan ziyadah dua huruf dengan huruf tambahan hamzah sebelum fa fi'il dan ta setelah fa fi'il. Wazannya ifta'ala. Tasrifnya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il. Kemudian contoh fi'il yang masuk pada wazan ifta'ala, contohnya ijtahada. Ijtahada yajtahidu ijtihadan mujtahidun mujtahadun ijtahid la tajtahid. Yang memiliki arti bersungguh-sungguh. Kemudian contoh yang kedua ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtami'un mujtama'un ijtami' la tajtami', yang memiliki arti berkumpul. Kemudian disajikan pada tabel contoh fi'il lain yang masuk ke wazan ifta'ala. Contohnya intasara intisaran, menang. Istama'a istima'an, mendengarkan. Iqtaraba iqtiraban, menjadi dekat. Ibtada'a ibtida'an, memulai. Ibtada'a ibtida'an, berbuat bid'ah. Sekali lagi kita perhatikan, masdar untuk fi'il tsalatsi mazid dengan wazan ifta'ala bersifat qiyasi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.